Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, ada keterangan tambahan yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan doa setelah selesai berwudu. Itu terkait dengan kalimat yang kemarin kita baca, yarfa'u basarahu ila samai. Dianjurkan oleh penulis Al-Mulakhas Al-Fiqhi untuk membaca kalimat syahadat dan doa setelah selesai berwudu dalam keadaan menengadahkan pandangan ke arah atas. Maka anjuran untuk menengadahkan pandangan ke arah atas ini terdapat dalam salah satu riwayat untuk bacaan kalimat syahadat setelah selesai berwudu dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad, demikian juga dihadkan oleh Ad-Darimi, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani di Irwa'ul Ghalil. Itu dalil khusus untuk yang mendasari yarfa'u basarahu ila samai. Namun ba'dul Hanabila, sebagian ulama bermadzhab Hambali yang menganjurkan hal ini, di samping menimbang dalil khusus, namun dalil khususnya dhaif, ada bisa kita katakan landasan yang dalil umum. Ini mereka berpandangan bahasanya salah satu adab berdoa adalah menengadahkan pandangan ke arah atas. Dan ada sejumlah dalil yang menjadi dasar pendapat ini. Di antara hadis yang menjadi dalil bahasanya di antara adab berdoa adalah menadahkan pandangan ke arah atas adalah hadis yang membicarakan tentang doa untuk orang yang memberi makan. Maka Nabi menuntunkan untuk membaca Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan dan berilah minum orang yang memberiku minum. Dan di hadis ketika Nabi membaca doa ini, Nabi sambil menengadahkan pandangan ke arah atas. Dalil yang lain adalah ketika di akhir hayat Nabi, ketika Nabi di detik-detik akhir sebelum beliau meninggal dunia, maka di antara kalimat terakhir yang beliau baca adalah ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, dan itu beliau ucapkan sambil menengadahkan pandangan ke arah atas. Kemudian alasan yang lain adalah di antara adab yang Nabi tuntunkan ketika bangun tidur di pagi hari atau di tengah malam, menjadi kebiasaan Nabi setelah bangun tidur adalah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dan itu Nabi baca sambil menengadahkan pandangan ke arah atas. Maka dari sejumlah hadis ini disimpulkan bahasanya min adabi doa, di antara adab doa di luar sholat adalah menengadahkan pandangan ke atas. Dan disimpulkan bahasanya larangan menengadahkan pandangan ke arah atas itu hanya berlaku khusus dalam sholat saja. Di luar sholat diperbolehkan. Maka jika kita katakan bahwasanya kalimat yang dibaca di akhir wudu itu adalah doa, maka ada sisi untuk bisa membenarkan anjuran ini dari sisi meskipun hadis khususnya dhaif, non bisa dibenarkan dari sisi min adabi doa. Ya, tentu alasan ini adalah alasan yang tepat manakala kita menguatkan doa atau kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, ini adalah merupakan jelas teks doa. Ya, meskipun dan insya Allah demikian yang lebih tepat bahasanya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin adalah riwayat yang kuat. Meskipun sebenarnya riwayat ini, kalimat ini diperselisihkan ulama dhaif ataukah tidaknya. Perlu diketahui bahasanya bacaan kalau dalam riwayat Sahih Muslim cuma kalimat syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ada dalam riwayat Muslim. Yang plus Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin adalah riwayat Tirmidzi. Dan perlu diketahui Tirmidzi sendiri mendhaifkan tambahan ini. Namun sejumlah ulama, banyak ulama yang mengatakan bahasanya ini adalah tambahan yang kuat. Di antaranya adalah Mubarak Furi, penulis Sarah Tirmidzi di Tuhfatul Ahwadi, itu juga menilai yang benar ini derajatnya hasan. Demikian juga Al-Albani di Irwaul Ghalil mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yang benar bukanlah dhaif sebagaimana kata Tirmidzi namun derajatnya hasan. Maka jika kita mengacu pada pendapat yang menilai ini adalah derajatnya hasan, maka meskipun hadis khusus tentang yarfa basarahu ila sama atau yarfa nadarahu ila sama, kalau di redaksi Imam Ahmad yarfa nadarahu ila sama, meskipun secara hadis yang khusus tentang ini adalah hadis yang dhaif, namun bisa dibenarkan dari sisi adab doa, adab dalam etika dalam berdoa. Ya, Al-Albani mengatakan di Irwaul Ghalil di jilid yang pertama di nomor 96 ketika membahas doa setelah bacaan setelah selesai berwudu, beliau mengatakan bahasanya ada jalur yang lain untuk hadis ini di Imam Ahmad, Abu Dawud, Darimi dan Ibnu Sunni. Kemudian ada tambahan thumma rafa'a nadharahu ila sama. Ini teks yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Al-Albani wa hadhihi ziyadatu munkaratun. Ziyadah yarfa nadarahu thumma rafa'a nadar ila sama, ini kata beliau statusnya mungkar. Mungkar adalah rawi dhaif menyelisihi apa yang disampaikan oleh perawi yang thiqah. Ya, kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif rahim hafizahullahu taala wa in kana bihi jurhun yatadarrar bi ghuslihi aw mashihi bil ma tayammama lahu. Jika seorang itu ada pada badannya luka yang dia akan mendapatkan madarat, mana dan luka ini tentu di anggota wudu atau di anggota atau di bagian badan kalau itu mandi, yatadarar bi ghuslihi, dia akan dapatkan madarat jika membasuhnya atau mengusapnya dengan air, maka baru ketika itu boleh tayamum. Nah, jika cuma madarat, kalau ghusl, kalau dibasuh, diguyur, maka pilihannya adalah masah. Pilihannya masah. Karena sakit, kalau mandi diguyur tidak boleh, namun diusap pakai handuk basah boleh, maka masah. Demikian juga wudu, kalau diguyur kena air dalam jumlah banyak tidak boleh, secara kesehatan itu bahaya, maka masah, sekedar diusap. Nah, ketika ghusl tidak bisa, masah tidak bisa, diguyur tidak bisa, diusap tidak bisa, baru tayamama lahu, baru tayamum. Baru tayamum lahu untuk bagian yang sakit, wa ghassala al-baqi, dan tetap membasuh untuk sisanya. Maka ketika seorang itu terluka, gampangannya contohnya saja wudu dan mandi semisal ini. Ketika seorang itu punya luka di anggota wudu, maka boleh jadi luka terbuka dan luka tertutup. Luka tertutup itu artinya ada plester, ada perban, atau ada gips, atau ya pokoknya semacam itu tertutup. Maka kalau lukanya tertutup, maka telah lewat pembahasannya di bab mengusap perban dan semisal itu. Kalau lukanya luka terbuka, lukanya luka terbuka, maka ini yang dibahas di kalimat ini. Ini dibahas, membahas untuk luka terbuka. Maka luka terbuka namun bisa diguyur. Ya, wajib diguyur. Tidak boleh diguyur namun bisa diusap, maka wajib diusap. Tidak boleh diguyur, tidak boleh diusap, maka ya, dilewati. Dilewati. Yang lain wudunya normal. Basuh wajah, tangan, bagian yang non luka normal seperti biasa. Cuma itu dilewati. Dan setelah selesai dilewati, wudu selesai, perlu tayamum. Perlu tayamum. Tayamumnya normal, debu untuk wajah dan telapak tangan. Niatnya untuk luka yang tidak dibasuh dan tidak diusap. Untuk luka yang tidak dibasuh, tidak diusap. Selesai wudu, maka tayamum. Tujuan tayamum itu untuk mentayamumi anggota badan yang luka dan lukanya terbuka, tidak bisa dibasuh, tidak bisa diusap. Tayamum lahu, maka tayamum lahu untuk luka, untuk bagian yang luka. Tayamumnya untuk bagian yang luka, wa ghassala al-baqi, sedangkan yang lain dibasuh seperti normal, wudu sebagaimana normal. Mengingat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Wa in kana juruhu la yatadarru bil mashi, maka jika lukanya adalah luka yang tidak berbahaya seandainya diusap, maka bisa masa ad-domat, maka diusaplah perban yang ada di atas luka dengan air yang sedikit air. Wa kafal masu ani tayamum. Kalau bisa masah, maka tidak perlu tayamum. Tayamum berlaku manakala tidak bisa ghusl, tidak bisa masah untuk bagian luka tadi. Kemudian wayajuzu tayamum, dan boleh tayamum bima ala wajil ardi, dengan semua benda yang ada di muka bumi, baik dia turab, debu tanah, au sabkhah, Sebroh adalah tanah, kalau di Al-Munawir, tanah berair, lembab dan asin. Ramal pasir atau lainnya, inilah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Maka beliau mengisyaratkan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Nih, ada pendapat yang mengatakan harus turab, harus debu tanah, debu pasir tidak boleh, pasir tidak boleh. Harus debu dan itu debu tanah. Namun pendapat yang lain dan ini yang dipilih oleh penulis, asal itu permukaan bumi, maka bisa dijadikan sebagai alat untuk tayamum. Mau pasir, mau debu tanah, mau debu pasir, mau yang lainnya, tidak masalah. Yang penting itu bagian dari permukaan bumi. Ya. Mengingat firman Allah Ta'ala, fatayamamu sa'idan tayyiba, maka adalah kalian tayamum dengan sa'id yang bersih, tidak najis. Dan terdapat perselisihan dua pendapat di atas tentang apa yang dimaksud dengan sa'id. Ya, sa'id itu apa sih? Nah, apakah wajul ardi, muka bumi, ya semua asalkan itu adalah asli, alami, dan dia adalah permukaan bumi, itu sa'id. Ya, pendapat yang lain mengatakan, enggak, itu khusus debu tanah atau turab. Nah, apa dalil dipilihnya pendapat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, jika mereka menjumpai waktu sholat, tayamum dengan bumi yang mereka sholat di atasnya, baik di situ ada debu tanah atau lainnya. Buktinya mereka tidak pernah membawa turab, debu tanah dari Madinah ketika safar. Padahal tempat safarnya cuma Sahara, yang di situ pasir, tidak ada turab. Tidak ada turab, karena padang pasir, adanya debu pasir, dan dia bukan turab. Kalau disyaratkan harus turab, maka ketika Nabi safar dan safarnya itu isinya cuma padang pasir semacam ketika perang Tabuk, nah, itu harus sangu, turab. Harus berbekal turab untuk tayamum. Nyatanya tidak dijumpai semacam itu. Tidak pernah dijumpai Nabi atau para sahabat berbekal turab, debu tanah ketika mau safar karena khawatir tidak ada turab. Dan perlu diketahui di antara alasan ulama yang mengharuskan turab, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, adalah hadis yang kemarin kita baca di awal-awal bab tayamum. Ada hadis yang bunyinya waju'ilat turbatuha lana tahuran. Setelah tayamum filurah, menurut bahasa itu ada hadis waju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan turabnya turbatul ardi, turabnya bumi sebagai alat pensuci bagi kita umat Muhammad. Mereka mengatakan turab, harus turab, harus turab, karena bunyi hadisnya waju'ilat turbatuha, turabnya bumi, debu tanahnya bumi, debu tanah dari bumi itulah yang tahuran lana, sebagai alat pensuci, yaitu tayamum lana bagi kami. Sedangkan dalil ulama yang mengatakan asal itu bumi dan itu alami di bumi. Kalau bukan alami, misalnya beton, apa cor-coran, bongkahan semen atau apa, tidak termasuk. Maka yang dimaksudkan adalah yang alami, bagian dari tanah. Maka kemarin alasannya telah kita baca di hadis, di baris sebelumnya, waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku al ardu, bumi dan alnya al-jinsiyah. Maka asal itu bumi, kata mereka. Asal itu bumi, maka bisa untuk tayamum. Ini alasan ulama yang mengatakan yang penting bumi. Alasan ulama yang mengatakan turab, wajilat lit turbatuha lana tahuron. Sebagaimana kamu mendudukan semuanya pak dalilnya hadis, semuanya berdalil. Maka para ulama kita ya, tidaklah berpendapat tanpa alasan. Nah, semuanya pakai alasan, alasannya hadis semua. Yang ini pakai hadis, yang ini juga pakai hadis. Bagaimana kita menyikapi dua hal ini? Maka wallah ta'ala alam pendapat yang tepat adalah sebagaimana dipilih oleh penulis mulakhas fiqhi, yaitu yang penting adalah al-ardu. Yang penting itu adalah asli, alami, bagian dari bumi. Adapun satu riwayat untuk hadis ini, untuk wajilat lil ardu, maka di wafi lafzin, wafi riwayatin, wajilat turbatuha, maka ini adalah bukanlah takhsis. Bukanlah takhsis, bukan pengkhususan. Namun, dhikru ba'di afradil ambi, bihukmi yusawi, hukmal am. Maka turab adalah bagian dari al-ardu. Turab adalah bagian dari al-ardu. Ketika ada dua dalil, yang satu bersifat umum, yang satu menyebut salah satu bagian dari yang umum, dan yang cuma menyebutkan bagian dari yang umum tadi, menyebutkan hukumnya sama dengan hukum umum, maka ini laisa takhsisan, ini bukan takhsis, bukan pengkhususan. Maka tidak boleh kita katakan al-ardu yang umum di wajilat lil ardu masjidan wa tahura kena takhsis dengan hadis wajilat turbatuha lana tahuran. Yang benar dua redaksi ini tidaklah satu mengkerucutkan yang lain. Namun ada hadis yang bersifat umum, memberikan hukum umum, bisa untuk tayamum. Kemudian ada yang bersifat cuma menyebutkan anggota umum, turab, bisa untuk tayamum. Maka hadis yang kedua tidak mentakhsis hadis yang pertama. Kemudian tata cara tayamum, seorang memukulkan dua telapak tangannya pada tanah dalam keadaan jari-jarinya dilebarkan. Kemudian dia usapkan wajahnya dengan bagian dalam jari-jarinya. Dan dia usapkan dua telapak tangannya bi rohataihi dengan rohahnya. Rohah itu ini. Kalau telapak tangan, maka ada cuma dua sisi ini. Nah, ini rohah namanya. Telapak tangan itu tentu ada jari. Ini di telapak tangan ada jari, terus ini apa ya? Apa ini? Kita kasih nama apa dalam bahasa Indonesia? Nah, ini asobi, ini jari. Batinil asobi, ini kan zahir asobi, bagian atas jari, ini batinil asobi, bagian dalam jari, ininya? Epek-epek orang Jawa bilang. Nah, kalau ini dipukulkan secara umum, yang kena debu tentu sini. Kalau ini dipukulkan ke satu tempat, ya, misalnya begini, maka ini kena debu. Ini tidak kena debu. Yang kena debu ini, ya, pinggir, sisi dari telapak tangan, ya, kurang lebih sisi telapak tangan. Ini roha. Roha itu nyaman. Roha itu kan nyaman, rehat. ada kata-kata rohah, nyaman. Kenapa? Karena itu yang dipakai oleh orang untuk sandaran, untuk misalnya duduk sambil tangan di belakang, maka tidak bertumpuan di jari. Gitu. Kalau orang duduk kemudian enggak kemudian di jarinya begini, enggak. Ya. Nah, yang untuk rehat, mana yang dipakai untuk rehat? Nah, itu yang disebut rohah. Sisi-sisi tangan ini yang terutama yang ini bisa jadi cuma ya, boleh jadi tangannya cuma apa jari-jarinya diangkat orang gini maka ini disebut roha. Ya, maka kalau beliau di sini membuat aturan yang agak detail tentang tata cara tayamum. Wajah pakai button, pakai bagian dalam jari. Maka wajah itu diusap dengan bagian dalam jari. Kena debu yang ada yang nempel di bagian dalam jari. Nah, terus rohahnya itu dipakai untuk telapak tangan, untuk ngusap telapak tangan. Wayamsahu kafaihi, kemudian dia usap dua telapak tangannya bi rohataihi, dengan dua rohah sisi-sisi pinggir, sisi-sisi luar dari telapak tangan. Wa yu'ammimul wajha wal kafain bil mashi, dan adalah dia ratakan wajah, maka wajah seluruhnya. Yang menjadi definisi wajah itu yang diusap, demikian juga al-kafain, dua telapak tangannya, semuanya kena usapan. Dan pukulan di sini cukup satu kali pukulan untuk ambil turab, untuk ambil debu. Wain masa, jika dia usap dengan dua kali pukulan, satu pukulan untuk wajah, pukulan yang kedua untuk telapak tangan, yang satu untuk mengusap wajah, yang kedua untuk mengusap pihak badanahu, untuk mengusap badannya, itu telapak tangannya. Wallahu a'lam, ini yang dimaksud badanahu adalah telapak tangannya, sebagaimana kalimat-kalimat yang sebelumnya. Jaza, maka hal ini diperbolehkan. Akan tapi tata cara yang pertama itulah yang warid, itulah yang berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang menyebutkan dua kali pukulan, satu untuk wajah, satu untuk telapak tangan, hadis yang dhaif. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir, yang merupakan hadis yang paling sahih tentang masalah tayamum, itu cuma satu kali pukulan untuk wajah dan telapak tangan. Dan itu cukup telapak tangan, tidak perlu sampai siku. Kemudian tayamum batal karena jika tayamum dari hadas kecil, maka batal dengan berbagai pembatal wudu. Jika tayamum untuk hadas besar, maka batal dengan hal-hal yang mewajibkan mandi berupa junub, haid ataupun nifas. Mengingat kaidah fikih al-badal lahu hukmal mubdal. Sehingga pengganti itu mendapatkan perlakuan sebagaimana yang diganti. Demikian juga tayamum itu batal karena adanya air, jika tayamum itu karena tidak adanya air. Demikian juga batal dengan hilangnya uzur yang karenanya dituntunkan tayamum, uzur berupa sakit atau lainnya. Maka jika orang tayamum karena sakit, maka dengan sembuh dari sakit batallah tayamumnya. Kemudian siapa yang tidak memiliki air, tidak mendapatkan air dan juga turab. Maka contohnya orang yang berada di pesawat. Maka ada malma' wa turab. Nih, misalnya, seandainya airnya tidak bisa sama sekali dipakai untuk sangat ngepas dan terbatas. Nih. maka air tidak ada, turab tidak ada. Atau wasala ila halin, atau dia sampai dalam satu kondisi dia tidak mampu kulitnya itu bersentuhan dengan air, tidak pula boleh bersentuhan dengan turab. Sakit yang sampai kondisi ketemu air tidak boleh, berjumpa apa, bersentuhan dengan turab juga tidak boleh. Maka hendaklah dia sholat ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Ya sudah, sholat sebisanya. Meskipun enggak tayamum, enggak wudu, enggak apa-apa, tetap sholat. Tanpa wudu, tanpa tayamum. Dalilnya, li'an Allah li'kalifun nafsan ila wus'aha. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan dia tidak mampu. Ini, pakai air terbatas, ini, turab enggak ada. Atau sakit, terkena air enggak boleh, terkena turab, debu juga enggak boleh. Dan dia tidak perlu mengulang sholatnya ini ketika kondisinya telah berubah, turun dari pesawat. Dia tidak perlu mengulang sholatnya yang dia lakukan tanpa wudu, tanpa tayamum. Mengapa? Li'annahu ata bima umira bihi. Karena kaidah fikih, yaitu dia, karena dia telah melakukan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Kaidah fikih mengatakan siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat dalam kondisi itu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang kecuali ada dalil. Maka yang diperintahkan untuk orang ini dalam kondisi itu sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Maka setelah dia berwudu atau bisa tayamum, dia tidak perlu mengulang. Karena dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan untuknya dalam kondisinya. Dan tidak terdapat dalil yang mengharuskan dia untuk mengulang sholatnya. Dan mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semisal kemampuan kalian. Demikian juga sabda Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Inilah sejumlah ketentuan tayamum kami bawakan untuk Anda. Maka jika ada sesuatu yang membingungkan Anda tentang hal di atas atau lainnya, maka kewajiban Anda untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Dan jangan meremehkan, menggampangkan, mempermudah-mudah perkara agama, terutama perkara salat yang merupakan tiang Islam. Fa innal amra muhimun jiddan, karena masalahnya adalah masalah yang penting sekali. Waffaqanallahu jami'an liswafi wassadat fil qawli wal amal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk berpendapat dengan pendapat yang benar, bersikap dengan dan wassadat dan benar dalam ucapan dan perbuatan, dan amal kita adalah amal yang tulus karena mengharap wajahnya yang mulia. Innahu sami'un mujibud du'ai. Dia adalah zat yang mendengar dan mengabulkan doa. Kemudian babun fi ahkami izalatin najasa. Bab tentang hukum-hukum menghilangkan najis. Gimana kalau orang itu perlu melakukan apa yang perlu dia lakukan dalam rangka untuk menghilangkan najis dari dirinya. Maka sebagaimana seorang muslim dituntut supaya bersih dari hadas ketika hendak sholat, demikian juga seorang muslim itu dituntut untuk bersihnya badan, pakaian, wabuka'ah dan tempat sholat minan najasah, dari najis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Tentang makna pakaianmu bersihkanlah di surat Al-Mudathir ayat yang keempat, sebagian dikatakan oleh Ibnu Jauzi di Zadul Masir, ada 8 pendapat ulama ahli tafsir tentang maknanya. Ada 8 pendapat ahli tafsir tentang makna ayat ini. Salah satunya yang berkaitan dengan konteks di sini adalah, dan pakaianmu bersihkanlah dari najis. Pakaianmu bersihkanlah dari najis. Pendapat yang lain tentang makna ayat ini adalah, wa thiyabaka faqassir, dan pakaianmu tinggikanlah, janganlah isbal, janganlah isbal, karena tidak isbal adalah diantara bentuk supaya bersihnya pakaian dari kotoran dan najis. Maka kalau pakai pendapat ini, maka syariat untuk larangan isbal menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu masuk sejak awal syariat. Masuk sejak turunnya surat Al-Mudathir. Ini awal-awal syariat sebelum sholat dan sebagainya bahkan mungkin ya. Maka ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Dan ya dia bukanlah masalah yang remeh dan sederhana meskipun dianggap disederhanakan oleh sebagian orang. Namun sebagaimana perkara ini juga tidak boleh ditempatkan dengan berlebihan, tidak isbal kemudian jadi tolak ukur kesunian seseorang. Nah ini juga tidak benar, meremehkan tidak benar, kemudian hulu, kemudian meletakkannya lebih dari porsinya juga satu hal yang tidak benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang perempuan untuk membersihkan darah haid dari kainnya. Dikarenakan halnya adalah semacam itu, maka ada tuntutan dari kita untuk nulkid dawa, memberikan pencerahan tentang topik ini, yaitu topik menghilangkan najis dengan memaparkan hukum-hukum seputar membersihkan najis yang paling penting. Roja'ah dengan harapan bisa diambil manfaatnya oleh orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan sungguh para ahli fikir rahimahullah membuat topik ini, membuat bab khusus untuk topik ini yang mereka sebut dengan bab menghilangkan najis. Artinya tadhir, menghilangkan mawarid, tempat-tempat di situ ada najis. Yang najis itu tatrok datang, mendatangi, terjadi pada satu tempat yang suci, boleh jadi kain, wadah, furs, hamparan atau permadani atau karpet, tanah dan lainnya. Wal asl alladzi tuzalu bi an-najasah, dan alat yang paling dasar untuk membersihkan najis adalah air. Karena air adalah hukum asal dalam tathir, membersihkan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala menyebut air dengan sebutan semacam itu dalam firman-Nya, dan Allah turunkan untuk kalian dari mendung ma'an, air, liutahhirakum bihi, supaya Allah membersihkan kalian dengannya air. Kemudian najis yang wajib dihilangkan. Maka najis yang wajib dihilangkan itu boleh jadi ada di muka bumi dan apa yang bersambung dengan bumi. Contoh yang bersambung dengan bumi, tembok, hiton. Ini bukan muka bumi namun sesuatu yang bersambung dengan bumi. Atau al-ahwas atau ahwab, wadah air semacam telaga atau boleh jadi bak mandi. Wasukhur, demikian juga batu. Maka benda-benda ini untuk membersihkannya cukup satu basuhan. Asalkan satu basuhan itu sudah bisa menghilangkan benda najis dari, menghilangkan materi najis dari benda tersebut. Ada batu, kena najis, diguyur sekali, kemudian najisnya pergi, ya sudah selesai. Tidak harus berkali-kali. Kalau sekali sudah, materi najisnya pergi, sudah selesai. Biman dengan pengertian air itu turmarun, dengan pengertian air itu di turmarul bilma, dia ditutupi, diliputi dengan air. Bisopihi, dengan air itu dituangkan alaiha pada benda tadi, pada batu tadi misalnya, marotan wahidatan, cukup satu kali tuangan. Dalilnya karena perintah Nabi SAW menuangkan air untuk kencing orang Arab Badui yang kencing di masjid. Demikian juga jika tempat tersebut, benda-benda tadi telah tertutupi air hujan, wasuyul, Suyul itu air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Jamak dari sail. Kalau air hujan itu yang turun dari atas ke bawah, kemudian setelah sampai bawah mengalir. Mengalir boleh jadi melewati misalnya batu. Di batu itu ada najis, kemudian kelewatan air hujan najisnya pergi, ya sudah. Maka itu sudah bersih. Maka jika hilang benda najis, materi najis karena air dituangkan padanya, atau suci karena sebab air hujan yang turun, atau air hujan yang mengalir di muka bumi, maka itu sudah cukup untuk membersihkannya. Namun jika najis itu tidak terletak di bumi atau yang bersambung dengan bumi, maka jika najisnya adalah berupa min kalbin, berupa najisnya adalah najis anjing atau babi atau peranaan dari keduanya, peranaan dari anjing atau peranaan dari babi, seandainya kambing dikawinkan dengan anjing itu punya anak, maka mengikuti hukum induknya anjing. Seandainya babi kawinkan kijang misalnya punya anak andai, maka dia berlaku sebagaimana hukum induknya babi. Fatatihu roha, maka kata penulis, maka dia dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan turab, dengan tanah. Artinya tanah diletakkan bersama salah satu dari 7 basuhan tadi. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika anjing itu menjilati wadah salah satu kalian, maka hendaklah dia basuh wadahnya, embernya sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan debu. Diriwayatkan oleh Muslim. Meskipun di sini disebutkan wadah, namun hukum ini berlaku umum untuk wadah dan yang lainnya, semacam kain, demikian juga karpet. Ya, maka di sini di paragraf ini kita jumpai pendapat penulis yang mengatakan bahasanya babi itu sama dengan anjing dalam masalah kenajisan dan cara membersihkannya. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, sebagian ahli fikih. Ya, di antaranya adalah pendapat Syafi'iyah. Dalam pendapat Syafi'iyah, khinzir babi itu sama dengan anjing. Kenajisannya dan cara membersihkan najisnya. Dan alasan fuqaha yang menyamakan babi dengan anjing, ya, adalah dalilnya adalah qiyas, karena tidak ada nasnya. Dalilnya adalah dikiaskan dengan masalah anjing, dan bahkan dianggap bahasanya babi itu lebih menjijikkan daripada anjing. Mung anjing saja demikian, masa babi enggak. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat yang lain yang mengatakan kias di sini tidaklah tepat. Namun basuhan 7 kali itu berlaku untuk najis anjing. Adapun najis babi, maka dia sebagaimana najis yang lain, dibersihkan sekali, jika sudah bersih maka tidak apa-apa. Kalau belum bersih maka bisa ditambahi sampai beberapa kali hingga bersih. Mengingat tidak ada nas khusus tentu masalah masalah babi. Dan lebih tepat kita masukkan dia ke dalam kategori najis yang lain. Kemudian di sini kita jumpai wallahu a'lam, kalau kita lihat dari perkataan penulis fa in kanat min kalbin, jika najisnya itu dari anjing. Beliau tidak menegaskan air liur anjing, maka adzahir anjing menurut beliau adalah najis seluruhnya. Nih, anjing itu najis seluruhnya. Nih, badannya, air liurnya dan yang lainnya. Yang penting anjing. Karena beliau tidak menegaskan riqul kalbi. Riqul kalbi, air liur anjing. Namun jika itu anjing. maka al-zahir, maka pendapat beliau ini ya, sebagaimana pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahasa anjing seluruhnya sampai bulu-bulunya adalah najis dengan kenajisan yang mughalladhah, yang harus di benda yang bersentuhan dengannya harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan dicampuri tanah. Maka tentang status anjing, apakah dia najis dan manakah yang najis, ulama berselisih pendapat. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya anjing seluruhnya tidak najis. Air liurnya, tidak pula bulunya, tidak najis. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Adapun hadis yang memerintahkan untuk walaghal qalb, jika anjing itu menjilati ember salah satu kalian, maka Imam Malik menerima hadis ini. Menerima hadis ini, namun menurut beliau tidak tepat itu jadi dalil najisnya anjing. Nah, beliau berpendapat bahasanya perintah untuk membersihkan sebanyak 7 kali basuhan di sini adalah mimbabi ta'abud, itu ibadah, ghair ma'kulil makna, itu sekedar ibadah. Ya kayak gitu dari Nabi kita laksanakan, namun itu bukan karena najisnya. Kenapa? Wallahu a'lam. Nah, kan ghair ma'kulil makna, ghair ma'kulil makna, ya, tidak bisa ditangkap maknanya. Yaitu sebagaimana kenapa subuh 2 rakaat, kenapa dzuhur 4 rakaat, ya sudah kayak gitu. Bukan karena najisnya. Pendapat yang lain, ya, di antara ada pendapat Imam Syafi'i, anjing itu najis seluruhnya sampai bulu-bulunya. Dan ketentuan untuk dibersihkan, maka dibersihkan sebanyak 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu, dan ini berlaku untuk air liur, demikian juga bulu-bulunya. Ini, alasannya adalah, lu kan hadisnya kayaknya bisa kita tangkap air liurnya. Jika air liurnya demikian, maka air liur itu memberikan pengaruh pada seluruh badan. Nah, air liur itu punya pengaruh pada seluruh badan. Maka seluruh badannya terpengaruh dengan air liurnya, maka sama. Nah, mau bulunya, mau maka seluruhnya terpengaruh dengannya, maka hukumnya sama. Pendapat yang ketiga, pendapat yang pertengahan, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Abdul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala, yang mengatakan bahasanya yang najis dari anjing adalah air liurnya saja. Adapun bagian dari tubuh anjing selain air liur itu tidak menajiskan. Dan wallahu taala a'lam, dari 3 pendapat ini yang lebih tepat dan lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, pendapat Abdul Abbas bin Taimiyah, bahasanya yang najis dari anjing hanyalah air liurnya saja. Kemudian wa in kanat, jika najisnya adalah najis selain anjing atau babi, semacam kencing atau berak atau darah dan yang lainnya, maka dibasuh dengan air ma'al farqi plus dikerik, jika dia kering. Dikerik itu dengan kuku. Wal asri, dan diperas sehingga hilang. Sehingga tidaklah lagi tersisa materi najisnya, tidak pula warna najisnya. Maka penulis buku ini termasuk menguatkan pendapat jumhur ulama, bahkan diklaim ijma ulama tentang najisnya darah. Ya, maka maghsulat, sesuatu yang dibasuh atau sesuatu yang dicuci, itu ada 3 jenis. Pertama, dicuci dan mungkin untuk diperas, contohnya kain. Maka tidak boleh tidak ketika membersihkannya harus ada kegiatan memeras. Namun memerasnya tidak harus seluruh kain. Ya, misalnya ini celana atau sarung, misalnya celana. Ada bagian tertentu kena percikan najis. Ya, maka ada bagian tertentu kena percikan najis. Misalnya cuma bagian ini. Ya, maka ya, cuma bagian ini kita basahi dengan air, kemudian kita peras. Ya, dirasa cukup, sudah hilang, baunya warnanya, ya sudah. Tidak harus baju yang kena kena najis ini tidak harus kemudian dilundrikan, itu tidak harus ya. Kalau mau ngelundrikan itu bab yang lain. Namun kalau cuma mau ketentuan menghilangkan najis, ya ketika najisnya di satu sisi, satu titik, ya tinggal titik itu kemudian kita kasih perlakuan khusus, kita kasih air, kita kucek-kucek, kemudian diperas, selesai ya selesai. Kemudian benda-benda yang tidak mungkin diperas, namun mungkin dibalik-balik, semacam kulit dan semacamnya, maka tidak boleh, tidak harus dibalik-balik. Kemudian benda yang ketiga, tidak mungkin diperas, tidak mungkin dibalik-balik, maka labuda min daqihi, maka harus dipukul-pukul, diketok-ketok, wataskilihi, dan diberi beban dengan diletakkan badannya sesuatu yang berat, sehingga hilanglah mayoritas air yang terserap pada benda tersebut. Kemudian, in khafiya maudhi'un najasa, jika tidak diketahui tempat, persis tempat yang kena najis, di badan atau kain, atau tanah namun lingkupnya kecil, enggak ke seluas lapangan sepak bola misalnya, namun lingkup yang kecil saja. Semacam tempat sholat yang kecil, maka wajib membasuh mahtamala wujudun najasah fihi. Maka wajib membasuh mahtamala yang mungkin dimungkinkan ada najis di bagian tersebut. Sampai seorang itu bisa menegaskan dan yakin hilangnya najis. Maka kemungkinan besar di sisi selatan, ya sudah, musola sisi selatan tadi yang menjadi perhatian khusus untuk dibersihkan. Tembok sisi selatan, nah, itu yang di musola, kan ini bahas musola, ya, itu yang dibersihkan. Namun jika tidak diketahui di sisi manakah adanya najis, padahal ruangnya cuma, space-nya itu cuma kecil, ya sudah, gusalahu jami'ahu. Semuanya dibersihkan semua. Kemudian cukup untuk membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan, cukup dengan diperciki dengan air berdasarkan hadis Ummu Qais. Ummu Qais datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anaknya yang masih bayi belum makan makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dudukkan di pangkuannya. Ini menunjukkan kalau Nabi itu ya akrab dan dekat dengan anak-anak kecil, ya beliau mangku, nah anak kecil, ya. Ini satu hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Nah, orang yang sombong itu ditakuti anak-anak. Nah, orang yang sangar menakutkan itu ditakuti oleh anak-anak. Fabala ala thawbihi. Maka ya masa silam belum ada pampers, ya maka mangku bayi laki-laki, maka Nabi kemudian dikencingi. Maka Nabi cuma minta diambilkan air, kemudian Nabi perciki bagian yang kena najis tadi, dan Nabi tidak membasuhnya, Nabi tidak menguceknya, tapi Nabi tidak memerasnya, cuma diperciki saja. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun jika bayi laki-laki tersebut sudah makan makanan dan lihat dan digarisbawahi li syahwatin, dan dia punya syahwat dengan makanan, nah itu waktiarin, dan dia makanan itu karena pilihan dia, dia minta, bukan dipaksakan dalam bentuk latihan untuk supaya tidak netek terus, namun dia sudah meminta. Waktiari, dia yang meminta, dan dia sudah punya syahwat, dia punya keinginan untuk itu. Dia minta bubur, dia memang minta bubur. Maka kencingnya sebagaimana kencing laki-laki dewasa. Tapi kalau dikasih bubur dan sebenarnya dan itu bubur ini pelatihan dan pemaksaan. Latihan dan pemaksaan, sebenarnya dia tidak minat bubur, ingatnya netek saja. Namun dia dilatih dan dipaksakan untuk terbiasa dengan bubur. Maka meskipun sudah makan, status kencingnya sebagaimana dia tidak makan makanan. Maka yang jadi syarat adalah li syahwatin wa ikhtiyarin. Jadi bukan hanya sekali pernah dikasih bubur sekali kemudian status air kencingnya sudah berubah, enggak. Sebagian orang yang salah paham dalam masalah ini dikira demikian, cuma sudah pernah makan bubur sudah dikira air kencingnya sama dengan air kencing dewasa, tidak. Namun ketika bubur itu telah jadi minatnya dan dia laparnya dengan dan dia hilang lapar karena bubur. Maka yang menghilangkan lapar bubur, bubur bayi. Nah, maka baru status air kencing itu berubah. Namun jika yang mengenyangkan dia adalah air adalah susu, baik susu ibunya atau susu formula, maka air kencing bayi laki-laki ini seperti seandainya dia tidak makan makanan. Maka tolak ukur yang lain yang bisa dijadikan patokan adalah apa yang menjadi sebab dia kenyang. Kalau dia dikasih bubur dan sering itu setiap hari dikasih bubur, namun dikasih bubur seberapa pun kalau belum netek dia belum merasa makan. Ya, maka ini statusnya air kencingnya cukup diperciki. Tapi kalau dia kenyangnya dengan selain susu, nah itu yang statusnya sebagaimana air kencing lelaki dewasa. Dan perlu diketahui dalam masalah ini, susu formula sama dengan ASI. Wakata demikian pula air kencing bayi perempuan, semisal air kencing ya, perempuan dewasa. Artinya, wafi jami hadil ahwal yursal, maka dalam kondisi ini, dalam semua kondisi ini dibasuh sebagaimana basuhan untuk najis-najis yang lain. Maka bisa disimpulkan najis itu ada tiga macam. Ada najis mughalladhah, najis yang berat, itulah najisnya anjing atau semacamnya. Semacamnya kalau pakai pendapat beliau adalah babi. Ya, namun kalau kita tidak sepakat dengan babi, maka tentu semacamnya ini tidak ada. Ya, najisnya anjing saja, bahkan tepatnya adalah air liur anjing. Kemudian yang kedua, najis yang ringan, itulah najis bayi laki-laki yang belum makan makanan. Dan yang dimaksud belum makan makanan tadi, belum kenyang karena sebab makanan. Kenyangnya karena sebab susu, baik susu ibu atau susu formula. Kemudian najis yang pertengahan antar hal tersebut, itulah najis-najis yang lain. Demikian juga kita wajib untuk mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari arwas, dari tai dan kencing hewan. Maka hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kencingnya dan kotorannya suci. Sehingga kencing dan tai, unta, sapi, kambing, ayam dan yang lainnya itu suci. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Uraniyin, satu suku atau beberapa orang yang masuk Islam dan dari suku Urani yang tinggal di Madinah, dia tidak cocok dengan cuaca Madinah, maka jatuh sakit. Maka Nabi perintahkan orang-orang ini ayal haku bi ibil sotaka untuk menyusul, untuk bergabung dengan unta-unta zakat yang digembalakan dan dikandangkan di luar kota Madinah. Dan Nabi perintahkan supaya dia minum air kencing unta dan susu unta. Muttafaqan alaih, hadisnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini dalil sucinya kencing unta. Karena tentu benda najis tidaklah boleh dijadikan obat dan tidak boleh diminum. Jika ada yang mengatakan bahasanya diminum di sini dibolehkan karena darurat, yaitu berobat, maka kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk membersihkan sisanya ketika mereka hendak sholat. Kalau memang itu najis aslinya najis namun boleh karena darurat, tentu akan ada perintah untuk membersihkan sisanya. Tentu jika orang itu minum, maka ada yang tersisa di pinggir, di dekat bibir, ya kan? Orang minum pakai gelas, pasti itu ada yang tersisa. Nah, cuma kalau itu air air bening, air putih, karena ya air putih ya tidak masalah. Gitu. Nah, lihat misalnya minum susu, pasti di sini ada orang bilang kumisnya, kan? Nah, mesti ada. Nah ini air seni unta diminum. Nih, jika itu adalah mimba bidoroh, di sini ada sisanya tidak? Di sini ada sisanya. Apakah Nabi perintahkan untuk membersihkan ini ketika mau sholat? Tidak. Kalau itu mimba bidoroh, dia itu adalah najis. Dibolehkan karena dalam mereka berobat, maka Nabi akan perintahkan untuk meminumnya dan Nabi akan ngasih catatan. Namun jangan lupa, nah, setelah selesai minum atau mau sholat, bibir dibersihkan. Dan itu tidak ada. Dalam dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum masjid Nabi itu dibangun, beliau sholat di kandang kambing dan beliau memerintahkan sholat di kandang kambing, dan tidaklah diragukan bahasanya tentu kambing itu kencing di kandang kambing. Enggak mungkin ketika dia mau kencing kemudian cari toilet kambing gitu. Ya, kencingnya di kandang kambing. Adapun takwil Syafi'i yang Imam Syafi'i mengatakan kencing semua hewan itu najis, termasuk hewan yang halal dimakan itu najis. Apa sikap beliau, apa jawaban beliau untuk hadis ini? Shalu fil marabitil ghanam, silakan kalian boleh salat di kandang kambing. Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan yang dimaksudkan adalah salat di kandang kambing di bagian yang tidak terkena kencing kambing dan tai kambing. Wah, ada baik. Dan ini adalah satu hal yang mustahil. Kandang kambing kemudian bebas dari kencing dan tai kambing itu berat itu. Ya, sangat sulit untuk mendapatkannya. Kecuali kandangnya lebar sekali dan itu kandang yang enggak normal, ya. Normalnya kandang kambing, ya sekitaran situ, ya. Sudah akrab dengan kencingnya, dengan akrab dah dengan tainya. Lebar sekali saat lapangan sepak bola, nah. Kemudian kambingnya cuma di gawang, nah ya yang tempat yang lain. Sehingga takwil Syafi'i dalam masalah ini takwil yang terlalu takalluf, terlalu mengada-ada. Sehingga yang tepat adalah pendapat ulama yang mengatakan bersihnya itu dalil sucinya, bersihnya tai kambing dan kencing kambing, demikian juga hewan yang lain yang halal dimakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan al aslu fil arwath atau har, hukum asal tai binatang itu suci ila mastusniya, kecuali yang dikecualikan. Siapa yang mengatakan oh yang ini najis, itu najis, maka dia yang wajib mendatangkan dalil. Kemudian sisa minum hewan yang bisa dimakan dagingnya adalah suci. Maka ada kambing haus, kemudian dia minum di satu ember, di situ ada air. Kemudian sisa minumnya gimana? Bolehkah untuk berwudu? Ya, jawabannya boleh. Non boleh itu tidak harus ya. Yang namanya boleh itu boleh. Kalau orang merasa jijik, wah ini bekasnya embek, kan? Masa saya pakai untuk wudu? Nah, enggak tega saya untuk berwudu dengannya, ya sudah. Namun kalau kita bicara boleh, boleh. Namun boleh itu kan tidak harus. Ya. Boleh itu juga bukan berarti mustahab, bukan berarti dianjurkan. Boleh itu ya boleh, ya cuma boleh. Seandainya ada orang nekat, ya tidak merasa jijik, ya tidak apa-apa gitu loh. Yang merasa jijik tidak mau, ya silakan. Yang merasa tidak jijik, kemudian berwudu dengannya juga no problem. Maka dia suci. Dan yang namanya su'ur adalah baqiyatu ta'am wa syarabi, sisa makan atau sisa minum. maka sisa makan kambing atau sisa minum kambing itu suci. Adapun su'ul hirah, sisa minum atau makan kucing, maka dia suci berdasarkan hadis Abu Qutadah tentang berisi sabda Nabi tentang masalah kencing, masalah kucing. Nabi katakan innaha laisat binajis, kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafin alaikum watawafat, ilahnya karena dia adalah binatang yang suka mengelilingi kalian manusia. Dilihatkan At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Maka Nabi serupakan kucing dengan mamalik, dengan budak yang menjadi pelayan di rumah, yang suka mengitari pemilik rumah tersebut untuk memberikan pelayanan. Wali atami taharus minha, demikian juga sisa kucing, sisa minum temakannya itu suci, karena tidak mungkin seorang itu menjaga diri darinya. Tidak mungkin orang itu bisa terjaga dari dikelilingi atau oleh kucing, terutama jika dia adalah pemelihara kucing. Ya. Tentu tidak mungkin taharus darinya, karena itu dia karena dia pelihara. Kecuali kalau dia tidak pelihara, mungkin taharus. Dia bisa menjaga diri dari kucing. Maka dengan ketentuan hukum di atas, bahasanya sisa minumnya adalah suci, maka ini menghilangkan kesempitan dan masakoh kesempitan dari manusia. Wa alhaqa ba'dul ulama bil hirah maka natunaha fil khilqah. Sebagian ulama semacam Ibnu Sa'di mengkiaskan dengan kucing, maka natunaha fil khilqah. Hewan-hewan yang lebih kecil dari kucing, berupa burung atau lainnya, maka sisa minumnya itu suci sebagaimana sisa minum kucing. Bijamik dengan ilah atau waf karena suka mengelilingi manusia. Maka saya menusak di Kuwait wal Usul Jami'ah itu berkata sebagaimana perkataan yang dikutip di sini, yaitu semua binatang yang ukurannya lebih kecil daripada kucing disamakan dengan kucing. Sisanya, sisa minumnya suci. Namun ini kurang tepat sebagaimana kritik yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan Qawaid wal Usul Jami'ahnya Ibnu Sa'di. Beliau mengatakan ini kurang tepat, ini tidak sesuai dengan teks hadis. Karena teks hadis telah menegaskan bahasa yang jadi jami', yang menjadi tolak ukur adalah tawafin wa tawafat. Mau besar mau kecil itu tidak pengaruh. Yang penting dia adalah tawafin dan tawafat. Maka normalnya orang itu binatang tadi adalah tawafin dan tawafat, suka ngelilingi seseorang, maka berlaku hal ini. Kalau di tempat kita tawafin atau tawafat cicak, demikian juga boleh jadi tikus, itu tawafin wa tawafat. Wa ma ada al-hirah, maka kecuali kucing dan yang dikiaskan dengan kucing dan dia adalah binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, maka tainya dan kencingnya serta sisa minumnya adalah najis. Maka wahai saudaraku seorang muslim, wajib menjadi kewajiban anda untuk perhatian tentang masalah toharah. Toharah dari sisi lahiriah ataupun batiniah. Toharah sisi batin dengan tauhid dan memurnikan ibadah untuk Allah dalam ucapan dan perbuatan. Sisi lahiriah dengan toharah dari hadas dan najis. Karena agama kita adalah dinu toharah wa nadhofa. Ini kalimat yang keempat yang beliau katakan di sini. Fadinuna dinu toharah wa nadhofa. Agama kita adalah agama kebersihan, wa nazaha dan kebersihan, dari kotoran konkret dan kotoran abstrak. Maka seorang muslim itu harusnya dia suci. Seorang yang bersih, nazihun, bersih, mulazimun toharah, selalu dalam keadaan bersih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru satrul iman." Kebersihan itu separuh dari iman. Maka menjadi kewajiban Anda wahai hamba Allah untuk perhatian dengan masalah bersuci dan menjauhkan diri dari najis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahasanya mayoritas siksaan kubur karena kencing, manakala seorang itu tidak menjaga diri darinya. Maka jika Anda terkena najis, fabadir, maka bersegeralah untuk membersihkan najis sebisa Anda, sehingga Anda tetap dalam kondisi suci, terutama ketika Anda hendak mengerjakan sholat. Fatafakotat, maka perhatikanlah kondisi Anda dari sisi toharahnya. Demikian juga pada manakala Anda ingin masuk ke dalam masjid, maka lihatlah sandal Anda. Jika Anda jumpai di sandal itu terdapat najis, usapkanlah dan bersihkanlah. Janganlah Anda masuk dengan membawa sandal atau memasukkan sandal ke masjid untuk ditaruh di rak, di locker, dan lockernya ada di dalam masjid. Wa fihi najasa, dalam keadaan sandal atau sepatu tadi ada najisnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardahu minal qawli wal amal. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya untuk melakukan, untuk semua orang untuk melakukan apa yang Allah sukai dan Allah ridai berupa ucapan dan perbuatan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barudan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah kotoran kucing najis? Jawabannya iya. Kotoran kucing najis. Berdasarkan penjelasan di yang tadi kita baca, maka bisa kita buat kaidah, bisa kita buat kesimpulan bahasanya hukum asal dari kotoran dari air kencing dan sisa minum binatang yang haram dimakan adalah najis. Kecuali yang dikecualikan. Dan yang dikecualikan adalah tawafin wa tawafat, dan itu pengecualiannya untuk cuma untuk su'ur saja, untuk sisa minumnya saja. Nah, tidak mengecualikan tainya, kotorannya dan kencingnya. Saya pernah menendang anjing kecil dengan telapak sandal. Yang pertama, apa hukum menendang anjing? Ya, ini jika kemudian menimbulkan jelas, jika menimbulkan mafsadah urusan dengan pemiliknya dan sebagainya. Apalagi yang nendang itu kurang berjenggot, malah kemudian masalahnya jadi runyam tadi, jadi dibesar-besarkan, ya maka tidak boleh. Ya. Tapi saya tidak tahu mengenai badannya saja atau mengenai mulutnya, sehingga mengenai air liurnya, karena anjingnya tidak besar, lantas apakah saya perlu mencuci sandal saya tersebut? Jawabannya, jika tidak tahu secara pasti, maka hukum asalnya adalah suci. Ya, tidak perlu dibersihkan secara khusus. Kenapa kita tidak boleh mengurut alat kelamin setelah buang air kecil? Bukankah mengurut bisa membersihkan sisa air kencing yang tertinggal di saluran kencing? Dikatakanlah Syekhul Islam Taimiyah bahasanya mengurut dakar setelah kencing itu adalah yusabi awas al-waswas. Itu sebab timbulnya waswas masalah air kencing. Kemudian orang merasa kayaknya ada yang netes. dan semacam itu. Itu awalnya karena kencing dan dia suka ngurut zakarnya setelah kencing dengan tujuan untuk menuntaskan air kencing. Niatnya baik, namun kemudian berdampak was-was. Dan ada perasaan, wah kayak-kayak ada yang netes, padahal tidak ada. Itu diantara sebabnya, berdasarkan pengamatan para ulama fikih, diantaranya disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa adalah mengurut zakar. Kenapa tidak boleh berdoa dengan hadis dhaif? Bukankah berdoa dengan kata-kata sendiri dibolehkan? Maka bedakan antara doa permintaan yang bebas dan doa yang merupakan paket dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau doa itu adalah doa paket dalam kondisi-kondisi tertentu, maka tidak boleh. Orang mengada-ada menyelisih apa yang Nabi tetapkan. Yang sudah Nabi tetapkan paket untuk bacaan di kondisi ini, itu ya sudah itu. Paket bacaan setelah bersin, alhamdulillah. Orang tidak boleh menggantinya dengan alasan kan bacaan yang lain juga baik. Saya bersin kemudian habis, terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lu kan bacaan yang bagus juga maknanya, artinya mengingatkan kita pada kematian dan seterusnya. Tidak boleh. Tidak boleh karena itu apa? Dikir paket. Ini bacaannya pakai setelah bersin Allahu Akbar katanya. Wah, ya enggak boleh juga. Karena apa? Karena itu dah paket dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil kalau dah paket enggak boleh diubah-ubah. Kalau dah paket enggak boleh diubah-ubah adalah perbuatan sikap Ibnu Umar ketika ada orang yang bersin di dekatnya sebagaimana dalam Sunan Tirmidzi, di Jami' Tirmidzi ada riwayat ada orang bersin di samping Ibnu Umar dan mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka beliau mengatakan kunna nusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan anti selawat kata Ibnu Umar. Kunna nusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan orang yang anti selawat. Bahkan kami adalah orang yang cinta dengan sholawat. Namun tidak seperti ini yang Nabi tuntunkan kepada kami. Yang Nabi ajarkan kepada kami setelah bersin cukup alhamdulillah saja. Namun lain hanya kalau orang itu diantara orang itu berdoa dengan doa permohonan yang bebas di sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah atau waktu mustajab di hari Rabu ba'da dzuhur sampai asar sebagaimana dinilai hasan oleh Al-Albani di Adabul Mufrad. Maka di waktu tersebut doa bebas, ngarang sendiri boleh. Asalkan maknanya benar. Diambil dari hadis-hadis yang dhaif juga tidak apa-apa, asalkan isinya bagus. Maka bedakan dua hal ini. Ketika ragu-ragu keluar kencing pada saat sholat, apakah harus dan mengganti pakaian dan mengulangi wudhu? Jawabannya kalau ragu-ragu, tidak wajib itu semua. Tidak wajib itu semua, kalau cuma sekedar ragu-ragu. Tapi kalau kemudian yakin setelah selesai sholat, dicek, betul, oh ternyata memang ada air kencingnya. Ini air kencing karena habis istinja, air habis istinja ataukah air kencing? Ah, dipastikan dulu, dicium misalnya. Iya ini bau pesing. Tidak mungkin ini kalau air sisa istinja, namun ini jelas air kencing. Ya, maka baru ketika itu ya ada kewajiban untuk tidak ada kewajiban untuk mengganti pakaian sebenarnya. Kalau diketahui ada titik najisnya, tinggal itu dikucek. Dan kira-kira badan yang ketempelan itu kemudian dibersihkan dan ya wudu diulangi sholat karena batal kemudian sholat diulangi. Namun kalau sekedar ragu-ragu maka ini semua tidak perlu dilakukan. Jika sekedar ragu-ragu, tapi kalau itu yakin itu ada najis, najis air kencing baru ada hal-hal tadi. Bolehkah memakai pakaian, baju atau celana yang dipakai selama masa junub atau pada saat haid yang tidak terkena najis? Kalau tidak terkena najis, boleh saja dipakai. Apakah termasuk perbuatan terlarang kita membersihkan kencing sapi atau kambing karena jijik? Apakah termasuk menajiskan sesuatu yang tidak najis? Bukan. Namun termasuk ya, membersihkan diri dari kotoran. Karena kotoran tidak mesti najis. Dan membersihkan diri dari kotoran satu hal yang baik. Karena membersihkan diri dari kotoran adalah bagian dari tajamul. Bagian dari memperbaiki penampilan. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Allah Subhanahu wa taala mencintai jamilun, penampilan yang baik. Dan di antara bentuk penampilan baik menghilangkan kotoran, meskipun membersihkan kotoran meskipun kotoran tersebut bukan najis. Di SD saya pahami debu pada tembok, kursi, lemari dan yang lainnya boleh untuk tayamum. Bagaimana yang benar? Itu benar. Ya, karena debu itu yang dimaksud adalah debu tanah yang nempel di tembok, nempel di kursi, nempel di mari. Itu boleh untuk tayamum bil ijma'. Namun bagaimana selain turab, selain debu tadi, ya, debu yang nempel di, kalau debu di tempat kita, ya, yang nempel di lemari, nempel di tembok itu mesti turab. Ya. Karena kita bukan daerah berpasir, kan? Secara umum bisa dikatakan yang nempel itu turab, debu tanah. Nah, kalau tayamum dengan ini, maka ini boleh dengan sepakat ulama. Namun kalau tayamum pakai pasir atau debu yang bukan debu tanah, ya, maka nanti ini diperselisihkan ulama dan yang benar hukumnya boleh. Dikatakan tidur nyenyak membatalkan wudu. Bagaimana mengantuk dalam sholat dan apa ini? Gubrak. Gubrak itu apa maksudnya? Hah? Oh, kalau maksudnya kemudian sholat sampai tersungkur itu ya jelas tidur kan? Maka itu jelas tidurnya. Maka berdasarkan pendapat yang kuat tentu sholatnya batal karena wudunya batal dan semua yang membatalkan wudu membatalkan sholat. Bagaimana seorang yang baru menyadari ada najis di pakaiannya? Apa ini? Setelah najis, mungkin setelah selesai sholat maknya. Apakah seorang tersebut harus mengulang sholatnya? Kalau menyadari ada najis, dan najis itu di pakaian, dan itu najis itu bukan najis air kencing. Namun, anggap saja misalnya najis tersebut boleh jadi misalnya kotoran bayi, tai bayi yang dia bukan tai dia ya, namun tai bayi misalnya, dan ini baru diketahui setelah selesai sholat, maka sholat sah, gak perlu diulangi. Ya, perlu diulangi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan sandalnya ada najis, di tengah sholat cuma diperintahkan oleh Jibril untuk mencopot sandalnya tanpa mengulangi rokaat-rokaat yang Nabi itu sholat dalam keadaan sandalnya bernajis. Ya, tapi kalau wudunya batal dengan ada najis berupa kencing dia atau keluar apa, kotorannya, maka ini berarti wudunya batal. Maka ini masalah bab batalnya wudu dengan keluarnya najis dari dua jalan. Bukan bab ini. Kalau bab ini adalah bab kita suci, tidak najis, tidak batal wudunya, kemudian ketempelan najis dari luar. Maka jika diketahui setelah selesai sholat, sholat sah dan tidak perlu diulangi. Atau sebenarnya orang itu tahu di badannya ada najis dan mau sholat lupa, akhirnya dia sholat sampai selesai baru setelah itu ingat, kalau loh tadi di pakaian saya, di sarung saya sebenarnya ada najis. Maka sholat sah tidak perlu diulangi. Bolehkah menjadi imam sholat ketika seorang itu masih ragu tentang suci ataukah belum suci? Namun telah mandi wajib. Maka pertanyaan itu perlu ditanyakan. Suci dan belum suci itu apa maksudnya? Dia suci dari apa? Tapi telah mandi wajib. Kalau dia yang dimaksud dengan suci atau belum suci dari junub dan dia telah mandi wajib, ya tidak ada alasan untuk ragu. Atas dasar apa kemudian ragu? Atas dasar apa ragu? Dia tahu kalau dirinya junub, mandi sudah, habis itu selesai mandi masih ragu-ragu. Junub saya sudah hilang ataukah belum? Maka tidak ada alasan untuk ragu. Jika dia ragu tentang masalah hadas kecilnya, ya setelah mandi wajib. Jika itu karena junub, tidak perlu wudu. Ataukah dia kemudian telah mandi junub namun ragu-ragu, dia sudah mandi junub atau belum? Kan? Sudah mandi junub, namun setelah selesai mandi junub masih ragu-ragu, saya itu sudah mandi junub ataukah belum? Maka ada seorang yang pernah bertanya kepada Ibnu Aqil Al-Hambali, dia bertanya, ya Syekh, saya itu junub, kemudian saya sudah nyemplung sungai, sudah pasah semua, selesai, kemudian mentas, gitu, sudah selesai mandi, dan setelah selesai mandi saya ragu-ragu, saya sudah mandi junub ataukah belum? Maka kemudian sahkah sholat saya? Kemudian saya sholat, sahkah sholat saya? Maka Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan sholatmu tidak sah. Kenapa? Karena Anda sinting. Sholatmu tidak sah. Sholatmu batal. Kenapa? Anda edan. Edan sholatnya tidak sah. Orang edan sholatnya tidak sah. Kenapa? Lu Anda junub, sudah nyemplung sungai, sudah mandi. Setelah itu selesai mandi kemudian mengatakan tadi saya sudah mandi apa belum ya? Itu tidak terjadi kecuali orang edan. Maka sholatmu nggak bakalan sah selama kamu edannya belum hilang kan? Bagaimana jika ada najis pada benda elektronik karena tidak mungkin diperas dibalik? Atau dipukul-pukul? Kaidah dalam masalah najis, bagaimana kita sampaikan di awal-awal? Kalau materi itu najis itu hilang, maka dia bersih. Kalau dia hilang, bersih. Maka ketika materi najis itu hilang karena angin, karena kemudian sinar matahari dan sebagainya, sehingga materinya 100% hilang, maka bisa maka itu tergolong suci. Tanpa perlu diperas atau dipukul-pukul atau kemudian dibalik-balik. Apabila tayamum tapi tanahnya basah karena hujan dan namun tidak ada air untuk wudhu, ini kan aneh ya. Kenapa pas hujan tadi tidak? Kenapa pas hujan tadi tidak memakan ember? Gitu? Sehingga dapat air banyak sekali gitu. Bagaimana hukum tayamum dengan tanah yang basah tadi karena hujan tersebut? Seandainya ada demikian. Ini cuma seandainya. Karena logikanya kok hujan kok bisa? Bisanya enggak dapat air. Kan? Kalau dia enggak punya air, tetangganya punya air. Kan? Karena hujan. Tentu enggak mungkin hujan cuma rumahnya tok, yang lain enggak hujan. Kalau dia enggak punya air, tetangganya pada punya air. Namun seandainya betul tanah basah, kemudian mungkin yang lebih tepat dia tidak memungkinkan untuk dia untuk habis hujan, namun tidak memungkinkan bagi dia untuk karena sakit atau yang lain tidak mungkin untuk wudu, itu malah lebih logis. Pertanyaannya lebih logis, dia sakit tidak mungkin wudu, kemudian tanah basah, gimana tayamumnya? Kalau di tempat kita itu tidak masalah, di rumah banyak sekali debu. Di balik saja karpet, itu ada debu. Geser saja lemari, debu semua. Kalau punya rak buku, wah itu di buku itu. Itu debu semua. Enggak ada masalah, enggak harus kemudian keluar rumah, kemudian keluar rumah untuk tayamum dengan tanah di depan rumah yang basah karena hujan, enggak perlu. Sangat berlimpah debu. Karena serapat-rapat rumah di tempat kita ada saja debunya. Apakah orang yang menggunakan kateter yang juga harus istinja, bagaimanakah caranya? Ya, orang yang untuk kencing dia harus pakai kateter, maka ya dibersihkan sebisanya. Dibersihkan sebisanya, apa yang tidak bisa, ya sudah tidak apa-apa. Fattakullaha mustata'atum. Tidur bagaimana yang membatalkan wudu? Apakah tidur sebentar sudah membatalkan wudu? Jawabannya kemarin telah kita bahas, yaitu tidur yang nyenyak. Tolak ukur tidur yang nyenyak, orang itu tidak tahu keadaan sekelilingnya, perubahan dalam di sekelilingnya. Orang yang kemarin duduk, tadi duduk nempel dirinya kemudian pergi, dia enggak tahu. Ada orang lewat di depannya, dia enggak tahu. Dia tidur samping samping pintu, pintunya terbuka, dia tidak tahu. Padahal bukanya pakai suara gitu, dia tidak tahu. Maka itu tidur nyenyak. Meskipun sesaat, kalau nyenyak, maka itu membatalkan wudu. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.